Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah, babu ghaslil a'qab. Ghasal bifathi al-ghain, ya, bacanya ghaslu, atau kalau majrur ghasli. Kalau ghusl bi dhammil ghain, ghusl ini artinya mandi, ya. Al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu mencuci atau membasuh. Ini sekarang bab ghuslil a'qab, mencuci atau membasuh al-a'qab. Al-a'qab jamak dari akib, tumit, kaki belakang. Nah, qala wa kana ibn Sirin, ai Muhammad ibn Sirin, wa alu Sirin, kanu minal muhaddisin wal ulama, hatta inda nisaihim. Keluarga Sirin ini keluarga para muhaddisin. Di antara yang terkenal Muhammad ibn Sirin, ada juga Anas ibn Sirin, ada juga Hafsah bintu Sirin. Mereka semuanya ini para perawi hadis. Qala wa kana ibn Sirin yaghsilu mawdi'al khatami idza tawadda'a. Baik, bab ini menjelaskan tentang wajibnya membasuh tumit kaki, bahkan diperjelas bukan hanya tumit kaki. Di sini dibawakan asar perbuatan Muhammad ibn Sirin, salah seorang tabi'in, bagaimana beliau rahimahullah mencuci tempat dia memasang al-khatam, yaitu cincin, ya, ketika berwudu. Artinya di sini bab ini ingin menjelaskan bahwa berwudu itu jangan sampai ada sedikit pun dari bagian anggota wudu yang tidak terbasuh. Nah, qala rahimahullah haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddathana Syu'bah, Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Bistam, Amirul Mu'minin fil hadith. Qala haddathana Muhammad ibn Ziyad al-Jumahi al-Madani. Naam, Muhammad ibn Ziyad al-Jumahi al-Madani min talamizi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya di sini kemudian beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala sami'tu Abu Hurairata wa masmuhu, masmu Abi Hurairah, Abu Aqilah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan namanya adalah ternama dengan nama tertentu. Ma'ruf dahulu bernama Abdul Syams, kemudian masuk Islam diganti oleh Ar-Rasul dengan Abdurrahman, atau berubah namanya di Abdurrahman, namun kisah ini atau perubahan nama menjadi Abdurrahman ini tidak ada sanad yang sahih. Makanya para ulama masukkan Abu Hurairah dalam entah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib, bahkan Asy-Syaikh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain, dimasukkan ke dalam urutan nama kunyah. Nah, masuk dalam kunyah dimulai dari huruf ha, yaitu Abu Hurairah. Nah, kata Muhammad ibn Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah, wa kana yamurru bina wan nasu yatawaddauna minal mithharah. Aku mendengar Abu Hurairah, ketika itu Abu Hurairah melewati kami dalam kondisi kami atau para manusia ketika itu sedang berwudu dari tempat wudu. Ya, ina bejana yang memang dipersiapkan untuk berwudu. Apa yang didengar oleh Muhammad ibn Ziyad? Qala asbighul wudu fa inna Abul Qasim qala wailul lil aqabi minan nar. Yaitu Abu Hurairah ketika melihat manusia berwudu seperti ini menasihati kepada mereka, asbighul wudu, yaitu baguskan, sempurnakan wudu kalian, karena sesungguhnya Abul Qasim bersabda, yaitu kunyah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, orang Arab itu ketika ingin menghormati seseorang tidak menyebut nama namun menyebut kunyah. Nah, ya. Nah, ini indal Arab hakadha. Kalau di sini mungkin ya tidak terlalu ada efeknya. Mungkin di sini dengan kunyah biasa sudah. Ya kan? Hah? Nah, Abu Fulan ya sudah, memang dia mempopulerkan dirinya dengan nama atau dengan kunyahnya. Namun di sisi Arab sebutan kunyah ini sebutan untuk lil ihtiram, untuk penghormatan. Nah, makanya kata Abu Hurairah, fa inna Abul Qasim yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Sudah lewat bersama kita pembahasan tentang wailul lil aqabi minan nar. Nah, syahid dari bab ini bahwa artinya di sini wailul lil aqab, imma dia itu maksudnya wail adalah celaka. Dalam riwayat yang sahih juga disebutkan wail adalah wadi fi jahannam, lembah di neraka jahannam. Lembah ini dipersiapkan bagi orang-orang yang ini wailul lil aqabi minan nar. Aqab, tumit-tumit atau kaki belakang, tumit kaki belakang yang tidak tersentuh oleh air wudu, ya, ini terancam mendapatkan ancaman dia masuk dalam al-wail, lembah di neraka. Ya dan billah. Maka syahid dari bab ini, hati-hati untuk kita tidak bermudah-mudahan dalam berwudu. Hadisnya tentang ini. Namun Al-Imam Al-Bukhari kemudian memasukkan asar dari Ibnu Sirin bahwa beliau rahimahullah membasuh, menggerakkan cincinnya. Ya, ketika berwudu menggerakkan cincinnya agar air tersebut masuk ke dalam kulit yang tertutup oleh cincinnya tersebut. Nah, disebutkan oleh para ulama yang demikian ini kemungkinan atau dibawa kepada kondisi ketika cincinnya tersebut bisa digerakkan karena agak longgar atau agak lebar. Yang dengan itu diharapkan ketika digerakkan, maka air tersebut sampai ke dalam kulit yang masuk ke dalam kulit yang di bawah cincin tersebut. Hal ini mengingatkan kita kepada kaifiyatul wudu likasi fil lihyah, tata cara berwudu bagi orang yang lihyahnya atau jenggotnya tebal. Nah, jenggotnya tebal, tata caranya yang berjenggot tebal itu, kalau memang menutupi penuh dari sisi tidak tampak sama sekali bagian dalam jenggot tersebut, kulit bagian dalam, maka tidak perlu di apa ini, di sela-sela, tidak perlu dimasukkan airnya. Namun ketika memang memungkinkan air itu sampai karena masih terlihat, maka kemudian di sela-sela jenggot tersebut agar air sampai kepada kulit di bawah atau di dalam lihyah tersebut. Maka sama juga dengan cincin, kalau memang cincinnya itu rapat, ya sudahlah, enggak perlu kita takalluf, biasa saja. Namun kalau bisa untuk digerakkan, maka ini yang dilakukan oleh para salaf, menggerakkan cincinnya untuk kemudian atau dengan maksud agar air masuk ke dalam kulit di bawah cincin tersebut. Baik, pembahasan ini sudah lewat. Ila huna, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, baik, kalau memang tidak ada atau ada, nah fadhal ya Abdurrahman. Lah enggak. Kalau terapat sekali apakah dilepas? Enggak, sudah enggak ada masalah insyaallah, enggak perlu. Nah. Ya, paham pertanyaannya, kalau cincin, baik, gimana yang lebih afdal? Cincinnya dilepas sehingga bisa, lah insya Allah cukup ya. Nah, gak perlu dilepas, silakan berwudu dan wudunya sah kalau memang cincinnya itu rapat. Karena kalau rapat kan berarti ada fihi masyakoh, ada artinya gak mudah untuk melepas, jangankan melepaskan ya kan, menggerakkan saja kesusahan. Nah, seperti itu. Ustaz, anak-anak perempuan umur 5 tahun setiap anak ke masjid minta ikut. Kalau dilarang nangis, bagaimana sebaiknya? Nah, ya disampaikan baik-baik, dijelaskan kalau bisa dijelaskan, diberi pengertian, dialihkan dengan hal yang lainnya. Ya, kalau masih nangis, ya sudah, minta tolong istri antum untuk mendiamkan. Nah, kok anak perempuan, anak laki saja jangan dibawa ke masjid. Anak laki yang belum berumur 7 tahun ini tidak dibawa ke masjid. Nah, kapan anak dibawa ke masjid, anak laki? Muru auladakum bisalah wahum abna'us sab'. Perintahkan anak kalian untuk sholat. Kalau laki, ya berarti sholatnya di masjid ketika mereka berumur 7 tahun. Tapi anak perempuan pun, nah kalau kondisinya memang butuh, entah karena istri sakit, ya sudah gak ada masalah. Artinya bukan perkara yang haram. Haram artinya kemudian dosa, ya. Namun sunnahnya seperti itu. Rasulullah itu orang yang paling bersemangat dalam menjalankan agama. Ternyata anak itu disuruh untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Ini Rasulullah orang yang paling paham tentang agama, orang yang paling bersemangat, orang yang paling ghirahnya paling tinggi, orang yang paling bertakwa, yang paling paham tentang syariat Allah, yang paling apalagi. Sudah pokoknya yang paling semuanya dalam masalah agama. Ternyata anak diperintahkan sholat kalau 7 tahun. Namun itu tadi, kalau memang kondisinya butuh, karena entah ada istri sakit atau ada hajat, entah istri butuh pergi kemana sehingga sang anak sendirian di rumah, bawa. Gak ada masalah. Artinya yang sifatnya insidental, bukan menjadi rutinitas, gak ada masalah. Dengan syarat tidak la yu'zi, atau hadihil bint la tu'zi al-musallin, tidak mengganggu, tidak membuat gaduh ya orang yang sholat. Caranya bagaimana? Sebisa mungkin untuk anak ini bersama dia, berada di sisinya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datang ke masjid menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, digendong oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Jangan dibawa ke masjid dibiarkan. Nah, seperti itu. Ya, akhirnya main di belakang, di luar, tertawa, membuat gaduh. Nah, ini bisa kalau memang akhirnya mengganggu orang lain, dikhawatirkan bisa terkena dosanya. Al-muhim, anak itu hukum asalnya tidak dibawa ke masjid sampai berumur 7 tahun dari penanggalan hijriah. Kalau dengan usaha-usaha yang tadi masih nangis, ya sudah, enggak ada masalah nangis, nanti biar ibunya yang mendiamkan. Toh nanti ya lama-lama diam. Ya kan? Sudah nangis hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, nanti juga akan capek sendiri nangis terus. Anak di TK itu aja suruh tinggal. Ya. Hari kedua, ketiga, wah nangis terus, sudah biar. Nah. Baik. Nah, fadal ya Abah Qais. Jam tangan rapat gitu. Seperti itu. Kalau jam tangan gak tahu ya. Nah, artinya setahu ana jam tangan itu serapat-rapatnya dia bukan seperti cincin gitu. Cincin itu ada yang rapat. Karena cincin itu sudah banyak dipakai, bukan untuk apa? Cincin itu banyak orang memakai bukan untuk dipasang lepas, dipasang lepas. Sehingga bertahun-tahun ada yang sudah dulunya kurus, ya. Tambah gemuk. Tambah, kan nah, kan seperti itu ya. Nah, tapi kalau jam kan tidak. Seperti itu. Nah, artinya anak untuk mengkiaskan pertama anak juga enggak tahu apakah ada ulama mengkiaskan cincin jam tangan dengan cincin. Yang kedua dari si ilahnya saja berbeda. Ya kan? Jam tangan mudah untuk dilepas. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, fadal ya Aba Rizki. Kenapa? Sudah enggak usah. Basuhkan saja, dioles. Di apa? Diusap saja. Ya bisa, memang di dalam bisa. Katanya di gips. Nah. Baik. Yang lain kalau nah, fadhal ya Abu Fauzan. Melaksanakan BPJS kesehatan. BPJS yang mana ini? Bayar. Jangan. Kalau bisa kita untuk tidak mengikutinya, ya jangan. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa karena aturan, yang dengan itu akhirnya banyak hal yang mudaratkan. Anak dapatin info, katanya kalau nanti tidak ikut BPJS, rencananya katanya seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga pemimpin kita dari hal-hal yang melanggar syar'i. Rencananya katanya akhirnya nanti buat paspor, buat KTP, buat akte kelahiran, buat katanya seperti itu ya. Kalau memang kondisinya seperti itu ya sudah, sama seperti dengan pajak, membayar pajak. Nah, seperti itu. Tapi kalau bisa jangan. Itu namanya BPJS itu sistemnya asuransi, kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ini santri yang tanya ya. Afan Ustaz, keutamaan imam apa? Lupa, nah belum bahasnya. Nah, cobalah antum bahas ya. Ya. Coba man sahibu soal. Nah. Coba ya dibahas ya, santri. Cari di itu kan maktabah itu ada itu kitab-kitab. Coba dibahas. Nah, barakallahu fikum. Baik. Khalas ya ikhwan. Nah, na'am faddal ya Abu Zubair. Enggak. Nah, azan lewat kaset. Enggak usah dijawab. Nah, azan itu keutamanya besar. Orang muadzin itu nanti di hari kiamat min atwalin nas unuqan, apa, lehernya paling panjang, artinya nanti dia akan terlihat oleh manusia memiliki taman yang besar. Kalau kaset gak bisa. Nah, enggak. Nah, kalau itu emang muadzin benar, betul, siaran langsung kayak di Masjidil Haram, gak ada masalah menjawab. Itu kan berarti hanya alat apa, pemancar saja. Artinya dia memang azan betulan. Tapi kalau yang rekaman ya. Nah, seperti itu. Sama antum setel HP misalnya. Nah, pas waktu azan, antum jawab gak? HP antum berbunyi azan terus. Akan ada itu program apa? Allah Akbar. Enggak perlu. Nah, baik. Cukup ya ikhwan. Baik, ila huna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.